Apakah katamu sejenak datang menggodaku, seakan kau rebut lamunan, mengisi hasratku tak tertahan. Hanya terbawa waktu menghapus resah pikiranku, sekian lamanya ku sadari inikah rindu tak terpenuhi. Dibayang-bayang asmara, semua peristiwa terasa indah. Oh, oh. Merajut dari bahagia, merangkai mimpi yang nyata. Oh, lelah terbawa imaji, ceria hati pun tak terduga. Bercanda mengungkap hati sesama. Oh, oh, oh, oh. Hapus rasa pikiranku, seakan kau rebut lamunan, mengisi hasratku tak tertahan. Di bayang-bayang asmara, semua peristiwa terasa indah. Oh, merajut dari bahagia, merangkai mimpi yang nyata. Oh, terbawa imani, ceria hati pun tak terduga. Oh, dalam pelukmu kau ajak bercanda, mengungkap hati sesama. Oh, merangkai mimpi yang nyata. Oh, lelah terbawa imaji, ceria hati pun tak terduga. Oh, dalam pelukmu kau ajak bercanda, mengungkap hati sesama. Oh, di bayang-bayang asmara, semua peristiwa terasa indah.